Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang adab bersin. Tentang adab bersin. Sudah berapa adab yang kita bahas? 3 adab. Apa adab yang pertama? Menutup wajah atau menutup mulut ketika bersin. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Menurunkan volume suara bersin, bukan malah mengeraskan, tapi justru dilirihkan semampunya. Bukan ditahan, bukan ditahan supaya tidak bersin. Bersinnya dikeluarin, tapi suaranya jangan dipolkan. Justru kalau bisa dilirihkan. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah. Ada berapa redaksi kemarin? 4. Masih ingat? Insyaallah. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli hal. Yang keempat, paling panjang ini, alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Pada hari ini kita akan memasuki adab yang keempat. Dan hari ini kita membahas satu adab saja karena panjang pembahasannya. Maka tolong siapkan, siapkan energi karena pembahasannya panjang. Adab yang keempat di antara adab bersin adalah mendoakan orang yang bersin. Apa adab yang keempat? Mendoakan orang yang bersin. Dengan apa redaksinya? Redaksinya adalah dengan mengucapkan yarhamukallah. Dengan mengucapkan yarhamukallah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Kalau salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu. Adapun temannya atau saudaranya, hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Ini dalilnya, hadis riwayat Bukhari. Jadi redaksi doa yang digunakan untuk mendoakan orang yang bersin adalah mengucapkan yarhamukallah. Ngomong-ngomong sih artinya apa yarhamukallah? Yarhamukallah, apa artinya? Apa? Dirahmati. Siapa yang dirahmati? Yang bersin. Maksudnya semoga engkau dirahmati. Apa engkau sedang dirahmati? Yang benar yang mana? Yarhamukallah. Semoga engkau dirahmati Allah. Atau lagi ngasih tahu kamu sedang dirahmati Allah. Yang benar yang mana? Hah? Yang pertama. Yang kedua salah berarti. Yang kedua, berarti yang pertama salah. Betul semua. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dua-duanya sama-sama bisa diterima. Ya. Jadi bisa jadi maknanya adalah doa, atau bisa jadi maknanya adalah pemberitahuan. Yang pertama apa maknanya? Doa. Doa itu artinya moga-moga jenengan dirahmati Allah. Itu arti dari yarhamukallah. Adapun makna yang kedua, kata beliau adalah pemberitahuan, engkau ini sedang dirahmati sama Allah. Kalau yang pertama doa, ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saya mendoakan kamu setelah kamu ini bersin, dan bersin itu kan untuk mengeluarkan sesuatu yang membahayakan di dalam tubuh kita. Ada yang mengatakan sesuatu itu di saluran pernapasan, ada yang mengatakan sesuatu itu di mana? Di otak. Pernah kita bahas? Pernah enggak? Yo, pada kelalen iki kepriyo sih? Pernah kita bahas kan? Pernah. Sudah ingat? Alhamdulillah. Ya. Atau banyak yang baru mungkin ini. Ya. Sudah pernah kita bahas bahwasanya ketika orang bersin adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu di dalam tubuhnya. Berarti setelah bersin itu dia sehat. Maka didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maksudnya adalah setelah engkau sehat ini, mudah-mudahan kesehatanmu ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Alias mengingatkan kepada dia, ke nek wis sehat, ya kesehatane digunakan go ngibadah. Kira-kira seperti itu. Ini doa. Jadi mendoakan semoga engkau setelah engkau sehat ini, engkau dirahmati Allah. Manakala engkau dirahmati Allah, maka kesehatanmu, umurmu, engkau gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang sehat, sehatnya untuk berbuat maksiat. Iya apa enggak? Iya. Iya. Kapan enggak maksiatnya? Kalau lagi sakit. Maksudnya orang udut, biasanya udut. Lagi kena jantung, oh kayak enak. Sehat berarti udut maning. Ini sehat untuk berbuat maksiat. Ya. Nah ini kita doakan dia. Sudah kamu ini lagi sehat, tolong kesehatannya ini aku doakan semoga engkau gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Ini makna yang pertama adalah doa. Makna yang kedua adalah ngasih tahu. Fulan, kamu ini lagi dirahmati sama Allah. Loh, dari mana kamu tahunya? Iya, kalau orang bersin, ya, kecepatannya berapa kemarin? 250 km per jam. Jadi orang bersin itu kecepatannya segitu gitu. Nah, yang namanya kecepatan seperti itu kan mengerikan. Kalau misalnya nih ya, tangan kita ini diikat tali, kemudian ada orang diikatkan tangan tali ini ke motor dan dia memacu motornya 210 km per jam, apa yang terjadi? Copot. Kalau 250 km per jam copot, gak usah 250 km per jam, 100 atau 60 km per jam aja bisa copot tangan kita. Nah ini kok alhamdulillah hidung kita ini gak copot gitu loh. Ketika bersin kok hidung kita gak copot. Nah ini kita lagi dirahmati sama Allah, dikasih tahu sama teman kita, "Geh fulan, kamu ini lagi dirahmati sama Allah. Kamu bersin, akan tetapi anggota tubuh kamu ini tetap pepek." Pepek gue maksudnya ora kurang. Untune ora merotol. Irunge ora copot, matanya enggak keluar, ya. Lagi diingatkan sama temannya, fulan, kamu ini lagi dirahmati Allah. Ini makna yarhamukallah. Nah, pembahasan berikutnya, sebelum kita berpindah ke pembahasan berikutnya tentang yarhamukallah ini, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ya, mereka itu percaya banget dengan mitos bersin. Apa? Mitos bersin. Jadi kalau ada orang bersin, mereka itu meyakini orang yang bersin ini bakalan apes. Bakalan apes. Ini namanya mitos. Sebagaimana orang Jawa punya mitos dengan angka 13. Mulane anak-anak ruko nomor 13 biasane pada wedi nganggo. Atau ada perumahan nomor 13 pada wedi nganggo. Atau ada pesawat kursinya nomor 13 ora ana kursi nomor 13. Apa ya Ustaz? Berapa kali saya naik maskapai penerbangan? Beberapa maskapai penerbangan, gak usah saya sebutkan nama maskapainya, ada 2 atau 3 maskapai penerbangan menghapus angka 13. Berolas langsung 14. Aneh bin ajaib. Orang berpendidikan masih percaya dengan mitos. Ini kebiasaannya orang jahiliyah dahulu. Mereka itu kalau dengar ada orang bersin, langsung apa? Cilaka. Ya. Ki wong bakalan cilaka bersin. Entah karena entah nanti cilakanya sakit atau ketabrak atau apa. Yang penting mereka punya mitos orang bersin cilaka. Begitu Islam datang, kata-kata cilaka itu diganti dengan apa? Yarhamukallah. Apa kendi? Ya jelas yarhamukallah. Makanya orang-orang yang masih percaya mitos itu mirip-mirip orang-orang nopo jahiliyah. Mitosnya macam-macam, tanggal 13, bulan suro. Gino mboten? Ta mriki wonten apa mboten? Mboten wonten. Meh ilang. Alhamdulillah. Ya, barang gawe nang bulan suro. Kosong, enggak ada undangan. Ya Allah, semoga nanti kalau anak saya sudah saatnya nikah, bisa nikah di bulan suro. Tuh Ustaz, ini Ustaz nantang apa kabar? Udu nantang. Ingin memberikan pencerahan kepada umat bahwa justru di bulan suro kalau ngadakan barang gawe itu menguntungkan. Apa keuntungannya? Sing nyumbang akeh, ya, karena enggak pada barang gawe. Kakean sing barang gawe kan boleh ngetokakan kan. Biasanya paling ramai bulan apa? Syawal ya. Syawal. Apa? Besar. Ya, kalau enggak Syawal ya Dzulhijjah ya, besar. Coba bisa dibayangkan, undangan nanti 15. Sebulan undangan 15 sekali nyumbang 10.000 yo remar. Mangane akeh nyumbange 10.000. Ya 50 lah. 50 gitu kan. 50 kali 15. Berapa itu? 750.000. Gajinya kurang 1 juta. Berarti sisane 250. Orang akan mikir-mikir. Lah, nganggo amplop iki. Orang bakalan dibuka 10 bae. Ya. Karena banyak. Coba bulan suro. Bulan Muharram maksudnya. Bulan Muharram. Jarang. Paling undangan 1-2 lagi. Undangan kursi cedok. Rongatu sewu. Alhamdulillah. Ya bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bahwa mitos bulan suro itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Jadi ketika doa itu diterapkan. Yarhamu Allah. Maka akan timbul persaudaraan yang hangat di antara kaum muslimin. Jadi ketika ada orang bersin, subhanallah, indah sekali. Orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Pertama, bersinnya sendiri nikmat. Pertama, bersinnya itu nikmat. Makanya pada beberapa pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa bersin itu apa? Karunia dari Allah. Dan Allah mencintai bersin. At-tasa'ubu minasyaitan. Sebaliknya, menguap itu dari setan. Kalau bersin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintainya. Jadi ketika orang bersin, satu dia dapat nikmat. Setelah dapat nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah. Dapat pahala. Habis itu didoakan sama orang lain. Ya rahamukallah. Subhanallah. Habis itu dia ngucap lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi inilah nikmat yang beruntun yang didapatkan oleh seorang hamba, kesehatan dapat, pahala dapat, doa dapat. Dan ketika ini diterapkan kata para ulama, ini akan menimbulkan rasa kasih sayang, persaudaraan di antara kaum muslimin. Cuman sayangnya adab yang satu ini banyak diabaikan. Makanya monggo yang hadir di sini para pionir yang sudah tahu hukumnya, monggo dipraktekkan. Gak usah jauh-jauh. Pertama kali dipraktekkan di mana? Di dalam rumah tangga kita. Bojone nek wahing mengucapkan alhamdulillah, jenengan ucapkan apa? Ya rahamukallah. Aduh, adem banget ya. Bukan malah dimarahi, wahing suruh teman. Bukan seperti itu. Ya rahamukallah, doakan. Enak ya. Kalau kita enggak, bukan kita yang doakan istri kita, saya mau doakan. Ya. Kalau bukan kita yang doakan anak-anak kita, siapa yang mau doakan? Ya. Sudah. Untuk siapa doa ini? Apakah setiap orang yang bersin dia berhak untuk mendapatkan yarhamukallah? Apa jawabannya? Untuk siapa yarhamukallah ini? Untuk orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza 'atasa fahamidallaha fahaqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitah." Seandainya ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka harus bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Berarti bersin ini hanya untuk yarhamukallah ini hanya untuk orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersinnya. Makanya Nabi kita SAW praktek langsung. Ketika ada orang bersin gak mengucapkan Alhamdulillah, beliau gak mengucapkan Yarhamukallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang? Dua. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Kemudian beliau mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya dan tidak mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang kedua. Pilih kasih atau tidak? Pilih kasih atau tidak? Enggak. Adil atau tidak? Adil. Yang satunya yarhamukallah, satunya enggak, kok adil gimana sih? Adil sih artinya apa? Adil itu bukan berarti sama. Adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya, itu namanya adil. Ya. Maka kemudian faqila lahu, dia ditanya, wahai Rasul, engkau ditanya beliau, wahai Rasul, yang satunya engkau doakan, yang satunya enggak engkau doakan. Kenapa wahai Rasul? Beliau mengatakan hadza hamidallah wa hadza lam yahmadillah. Yang pertama ini tadi setelah bersin mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua tidak mengucapkan Alhamdulillah. Makanya yang didoakan cuma satu tok. Dan Nabi SAW gak kenal basa-basi dalam hal ini. Sekalipun orang yang mengucapkan Alhamdulillah itulah orang yang terpandang sekalipun. Gak beliau doakan yarhamukallah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma asyrafu minal akhar. Pada suatu hari ada dua orang bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lebih ningrat. Salah satunya lebih ningrat, yang satunya bangsawan, yang satunya bangsawan sama karyawan. Yang satunya berdarah biru, yang satunya berdarah biasa. Ya. Yang satunya ningrat, yang satunya rakyat biasa. Yang satunya pejabat, yang satunya bawah, yang satunya atasan, satunya bawahan. Jadi dua orang bersih di hadapan Nabi SAW. Fa'atasa syarifu falam yahmadillah. Yang bangsawan ini bersin dan enggak mau mengucapkan Alhamdulillah. Kok malah yang bangsawan? Ya. Kemudian falam yushammidhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tidak mendoakan orang ini karena dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Wa atasal akharu fahamidallah fashammatahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja bukan ningrat, setelah dia bersin dia mengucapkan Alhamdulillah, maka Nabi pun segera mengucapkan yarhamukallah. Faqala syarifu, yang bangsawan ini protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, atastu indaka falam tushammitni wa atasa hadha indaka fashammattahu, wahai Rasul. Ini orang bersin, engkau doakan. Aku bersin, kenapa enggak engkau doakan? Enggak terima dia. Masa yang doakan cuma dia, wahai Rasul, aku kok enggak doakan? Atau kira-kira mungkin bahasa yang ingin dia sampaikan sebenarnya, aku kan bangsawan, wahai Nabi, masa enggak didoain? Dia ini ngasih apa? Aku kan duitnya banyak. Kira-kira seperti itulah. Ya. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang telak. Beliau mengatakan, inna hadza dzakarallaha fadzakartuhu. Fulan ini yang tadi aku doakan, ketika bersin ingat Allah, maka aku pun ingat dia. Alasannya Nabi SAW apa? Orang ini ketika bersin ingat Allah. Kapan ingatnya? Ketika mengucapkan Alhamdulillah, maka aku pun jadi ingat sama dia karena dia ingat Allah. Wa innaka nasitallaha fanasituka, adapun engkau ketika bersin kamu lupa sama Allah, maka aku pun lupa sama kamu. Subhanallah. Ya, makanya jangan berat-berat untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berarti yarhamukallah ini diberikan kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Karena ada sebagian orang gengsi loh. Ya. Jadi Arab mengucap alhamdulillah izin. Ya Allah, izin gue nak nyolong rambutan. Gue nambah izin. Mengucap alhamdulillah kok izin. Kadang-kadang ketika rapat gitu ya. Ketika rapat misalnya bersin. Bahkan kemarin kan kita katakan malah ditahan-tahan. Priwe bencarane ora wahai. Udah keluarin aja. Ya, keluarin aja. Tapi bukan berarti disemprotin, enggak. Keluarin maksudnya ya ditutup, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang lainnya supaya mendoakan. Kan kemarin kita bawakan cerita ya. Imam seorang ulama saya lupa Imam Malik atau siapa, bersin. Jamaahnya mengucapkan apa? Yarhamukallah dan sambung menyambung. Karena zaman dahulu belum ada mik. Sehingga ketika syekh mengucapkan sesuatu, ada bilalnya. Ada yang menyampaikan suara itu. Ya. Yeah. Syekhnya bersin. Ya, yeah. Bukan berarti yang belakang ikut bersin, bilalnya enggak. Tapi ngasih tahu, "Oh, syekh tadi bersin." Maka yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah sampai ke istana. Jadi pengajiannya beliau itu ribuan yang hadir. Saking banyaknya itu sampai suaranya kedengaran di istana. Kemudian raja itu, ada apa tadi ribut-ribut? Ada seorang ulama bersin. Subhanallah. Ya. Dan sampai sekarang saya masih melihat. Ya, ketika hadir di majelis taklim di Masjid Nabawi ketika kami masih kuliah di Madinah. Biasanya sebagian ulama yang hadir ribuan. Ya. Itu kalau ulamanya bersin, mengucapkan alhamdulillah, santrinya semuanya, yarhamukallah, wah masya Allah. Mantap ya. Makanya mari kita hidupkan yang seperti ini. Ini sunnah Nabi SAW. Berarti, yarhamukallah diberikan kepada siapa? Orang yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita enggak dengar gimana? Kalau kita enggak dengar orang ini mengucapkan alhamdulillah, kita doain enggak? Kalau kita enggak dengar, doain enggak? Enggak. Kenapa enggak didoain? Enggak dengar. Kalau dia ngucapin gimana? Misalnya nih misal. Mungkin enggak dengar. Misalnya ada orang di seberang jalan sana. Bersihnya kita dengar. Tapi hamdalahnya enggak kita dengar. Kita ucapin yarhamukallah enggak? Enggak. Lah nanti dosa kita. Gimana? Enggak dengar. Berarti kalau enggak dengar enggak? Udah enggak usah jauh-jauh di sana. Di belakang sana misalnya. Enggak usah jauh-jauh di sana. Di belakang sana ada orang bersin. Bersinnya kedengaran biasanya. Karena bersin itu lebih keras daripada hamdalahnya. Ternyata orang bersin di belakang sana, ya. Kemudian saya enggak dengar dia mengucapkan alhamdulillah. Enggak dengar itu bisa jadi dia baca, bisa jadi dia enggak baca. Bisa jadi dia baca tapi suaranya enggak sampai ke telinga saya, atau bisa jadi dia enggak baca. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita tetap mengucapkan yarhamukallah? Kata para ulama, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita tahu dia itu mengucapkan alhamdulillah, dari mana kita tahunya Ustaz? Mulutnya. Ketika dia habis bersin mulutnya komat-kamit. Ya. Ya tergantung komat-kamitnya apa. Ya lihat orangnya. Ya, kalau misalnya orangnya rajin ngaji dan kita juga sering komunikasi sama dia, terkenal orang ini sudah ma'ruf, suka mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya komat kamitnya mestinya alhamdulillah. Kecuali kalau orang nggak pernah ngaji, ya nggak tahu apa-apa, ya mungkin komat kamitnya apa nggak tahu saya, ya saya nggak tahu komat apa mungkin, aduh ge, apa? segane metu kuwi. Enggak tahu kita. Kalau orang enggak ma'ruf mengamalkan sunnah itu lain masalah. Kita lagi bicara orang yang ma'ruf mengamalkan sunnah atau ya, indikasi yang lainnya selain kita ngelihat komat kamit ya, atau indikasi yang lainnya kita dengar ada orang ngucapin yarhamukallah. Ah, ini kemungkinan besar ini dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun juga mengucapkan apa? Yarhamukallah. Pembahasan berikutnya, mengucapkan yarhamukallah ini hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Bisa sunnah, bisa wajib. Kayak kepriwe sing bener, sunnah apa wajib? Tergantung situasi. Berarti kapan sunnahnya, kapan wajibnya? Enggak, ini pertanyaannya kalau orang mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, wajib enggak kita mengucapkan yarhamukallah? Wajib. Berarti kalau enggak dosa. Kok diam? Iya, kalau wajib berarti kalau enggak mengucapkan dosa. Kok takut dengan konsekuensi? Berarti banyak banget yang dosa sekarang. Para ulama berbeda pendapat jadi tiga pendapat. Mengucapkan yarhamukallah khilafiyah di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan fardu ain. Apa fardu ain? Wajib bagi setiap orang yang mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah. Contoh misalnya, saya bersin, saya ucapkan alhamdulillah, maka seluruh yang hadir di sini tanpa terkecuali, kecuali yang masih tetek, yang masih bayi, yang belum bisa mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semua yang hadir di sini kecuali yang memang enggak bisa mengucapkan, ya, wajib semuanya untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini pendapat yang pertama. Fardu ain. Pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau sudah ada yang menjawab, berarti yang lainnya gugur, maksudnya enggak perlu gitu. Enggak perlu, enggak usah gitu. Sudah terwakili, berarti enggak perlu gitu. Berarti misalnya saya bersin satu aja gitu, yang lainnya enggak usah gitu. Yang lainnya sunnah. Artinya kalau tidak mengucapkan enggak dosa. Ya. Enggak dosa dan enggak dapat pahala. Ya. Ini pendapat yang kedua, fardu kifayah. Seperti sholat jenazah lah kira-kira ya. Sholat jenazah. Jadi kalau satu kampung isinya 1000 orang, ada satu orang meninggal di kampung itu, kalau satu orang sudah sholat jenazah, menyolati, berarti yang lainnya sudah tidak perlu. Yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Tapi perlu enggak nyolati? Perlu. Ya sama kayak tadi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama fardu ain. Pendapat yang kedua fardu kifayah. Pendapat yang ketiga mengatakan sunnah. Sunnah mustahab. Berarti kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi seandainya saya bersin, saya mengucapkan alhamdulillah, meneng kabeh, ya ora apa-apa. Menurut pendapat yang ketiga. Milih sing endi? Singkat dulu, milising penak boy. Wallahu alam bisawab. Kalau saya ini kok agak cenderung kepada pendapat yang pertama. Wah, ustaz itu malam ini pendapat yang pertama sih kepriwe. Iya, karena hadisnya di dalam Bukhari, ya hadisnya di dalam Bukhari itu bunyinya tegas, ya bunyinya tegas. Hakun ala kulli muslimin, harus bagi setiap muslim. Kira-kira seperti itu. Bagi yang mendengar temannya bersin mengucapkan alhamdulillah, hakun ala kulli muslimin, harus bagi setiap muslim untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini hadisnya dalam Bukhari. Makanya ya amannya ngambil pendapat pertama saja. Tapi ya kalau mau memilih pendapat yang kedua nggih monggo, enggak apa-apa. Atau pendapat ketiga nggih monggo, tapi kalau saya cenderungnya kepada pendapat yang pertama. Makanya para ulama kita dahulu itu sangat memperhatikan yang namanya adab bersin ini. Ada sebuah kisah menarik diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Dawud. Siapa namanya? Imam Abu Dawud. Suatu hari beliau lagi naik kapal. Lagi naik kapal besar beserta dengan teman-temannya. Tahu-tahu beliau dengar di tepian sana, entah tepi sungai, di sini enggak diceritakan, atau tepi laut, di tepian sana ada orang bersin. Ada orang bersin. Kedengaran bersinnya keras. Dan juga kedengaran dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka Imam Abu Dawud ini, waduh gimana ya, masa ya rahmukallah, ya orang member kan ya. Akhirnya dia pengen doakan orang ini. Akhirnya dia, gak mungkin kan kapalnya suruh apa? Suruh minggir kan. Masa kapal kan minggir kabehan, ya rahmukallah. Akhirnya dia nyewa sampan. Nyewa apa? Sampan. Apa biar ketek, nyewa ketek, bayar 1 dirham, 1 dirham ya berapa ratus ribu lah kira-kira. Nyewa ketek, kemana? Ke tepian sana. Ketek sudah sampai sana, yarhamukallah, terus bali maning. Subhanallah. Nyewa ketek 1 dirham, berapa ratus ribu, cuma ingin mengucapkan apa? Yarhamukallah, balik lagi dia. Gak ada kepentingan lain kecuali ingin mendoakan orang ini. Ketika balik ke kapal, orang-orang yang ada di kapal, mereka bertanya, kok segitunya gitu loh? Ya, kok segitunya kamu cuma mau mengucapkan yarhamukallah ngeluarin duit segitu? Maka Imam Abu Dawud mengatakan, la'allahu yakunu mujabid da'wah. Siapa tahu orang tadi itu doanya dikabulkan sama Allah. Siapa tahu orang tadi doanya dikabulkan. Emang di mana dia doa? Ya tadi setelah mengucapkan yarhamukallah, orang tadi kan mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Siapa tahu doanya dia itu dikabulkan sama Allah. Oh, gitu ya. Sudah. Falamma raqadu, ketika malam harinya mereka tidur di atas kapal, sami'u qailan yaqul, malam-malam mereka dengar suara. Apa bunyi suara tersebut? Ya ahlas safinah, wahai para penumpang kapal, inna Aba Dawud ashtaral jannata minallahi bidirham. Wahai para penunggang, wahai para penumpang kapal, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga Allah dengan 1 dirham. Subhanallah. Jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil. Bisa jadi itu yang mengantarkan kita ke surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kalian meremehkan kebajikan walaupun kecil. Sekedar kita lewat di tengah jalan ada kerikil, berhenti sebentar, walaupun sudah pakai motor sing gede ya, sudah pakai Ninja misalnya. Wah, wow, gagah banget. Ninja bukan kayak gini ya. Kayak gini ya. Salah. Kalau pakai gini pakai apa? Harley. Ya. Yeah. Pakai Harley. Udah kayak gini tahu-tahu lihat kerikil, berhenti. Ya. Yeah. Kemudian turun, orang pikir mau ngapain ini? Ternyata turun nyinggirin apa? Kerikil. Jangan pernah remehkan amal yang seperti ini. Bisa jadi ini menjadi sebab dia masuk surga. Masuk Ustaz. Kurapa? Nyingkirin kerikil. Oh, pada zaman Nabi SAW ada kejadian. dakhala rajulun, atau diceritakan oleh Nabi SAW, dakhala rajulunil jannata bighusni syajaratin. Ada orang masuk surga hanya karena satu ranting pohon. Ada orang masuk surga hanya dengan satu ranting pohon. Ceritanya gimana? Orang ini ngelihat ada pohon di pinggir jalan, rantingnya mentiung ke jalan. Setiap orang lewat terganggu. Ada orang yang enggak tahu kesampluk, ya. Akhirnya dia pikir, "Ah, ini bahaya." Maka dia ambil golok, kemudian dia potong ranting itu, ikhlas karena Allah, masuk surga. Subhanallah. Sudah. Pembahasan berikutnya, kalau yang bersin itu non muslim dan dia mengucapkan alhamdulillah, mungkin enggak non muslim mengucapkan alhamdulillah? Mungkin. Dua menit. Mungkin enggak muslim mengucapkan alhamdulillah non muslim? Mungkin. Bismillah juga banyak. Saya diceritain sama pasien-pasien yang pergi ke dokter non muslim, ketika mau disuntik, dokternya apa? Bismillah. Ya. Padahal non muslim. Mungkin saja. Kalau misalnya ada non muslim bersin mengucapkan alhamdulillah, apakah kita ucapkan sama dia yarhamukallah? Enggak. Enggak, yakin? Yakin 100%? Betul. Kenapa? Karena ini adalah hak sesama muslim. Makanya hadis yang kita pelajari ini yang sampai sekarang enggak selesai-selesai. Ya, awalnya apa? Hakul muslimi alal muslim. Haknya muslim kepada muslim yang lain. Nah, kalau non muslim bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam praktek ketika ada orang Yahudi dekat-dekat sama Nabi SAW, mereka bersin-bersinan. Ya ta'atosun, hadisnya punya kayak gitu, bersin-bersinan. Maksudnya ya entah pura-pura bersin atau sengaja gawa merica, dan ya kemudian ya dihirup supaya bersin. Ya. Sengaja dia supaya didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka walaupun Yahudi, mereka tahu Nabi ini doanya mustajab. Begitu Nabi tahu ini orang non muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan yarhamukallah. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bukan yarhamukallah, tapi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya? Semoga Allah beri hidayah kepada kalian. Artinya moga-moga merebut Islam gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Moga-moga oleh hidayah, bukan yarhamukallah. Yarhamukallah untuk muslim. Rahmat Allah itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Kalau non-muslim didoakan supaya mendapatkan hidayah. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pembahasannya masih panjang. Ya, ini kita baru bahas setengah. Masih ada poin kalau yang bersin lawan jenis bagaimana? Ya, wanita. Apakah juga berlaku hukum tadi? Kemudian juga kalau bersinnya berulang-ulang, sampai berapa kali kita mengucapkan yarhamukallah. Terus ada pembahasan kalau bersin ketika sholat, sampai kita bersin apakah juga mengucapkan yarhamukallah. Dan pembahasan yang terakhir adalah kalau bersin ketika sedang khatib khutbah Jumat, apakah juga mengucapkan yarhamukallah kepada teman kita atau tidak. Pembahasannya masih ada beberapa dan waktunya terbatas. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, sekaligus membahas adab yang kelima. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Oh, sebelum saya lupa, besok hari Ahad seharusnya jadwal saya pengajian rutin fikih sirah Nabi SAW di Masjid Agung Baitus Salam. Akan tetapi karena ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Subhan Bawazir dari Bogor di Masjid Agung Purbalingga, maka kajian yang di Purwokerto sementara kami liburkan supaya bisa mengambil faedah pelajaran dari beliau yang sudah jauh-jauh datang dari Bogor ke sini ya. Besok hari Ahad tanggal 14 ya, di Masjid Agung Purbalingga jam 9 pagi dengan tema misteri umur 40 tahun. Apa? Misteri umur 40 tahun. Nyong urung 40 tahun, Ustaz. Mulane teka. Nyong wis liwat, mulane teka. Ya. Ya, ada apa dengan umur 40 tahun? Ya. Hadiri yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Subhan Bawazir. Saya baca satu pertanyaan, Ustaz, apabila orang bersin terjadi sama orang yang tunawicara alias bisu. Misalnya orang yang tunawicara ini baca alhamdulillah dalam hati, itu bagaimana? Dia bisa enggak memberi isyarat? Ya, biasanya orang tunawicara itu setahu saya bisa, tapi keluarnya cuma au-au gitu ya. Jadi dia itu bukannya enggak bisa ngeluarin suara, bisa ngeluarin suara. Jadi kalau misalnya kita tahu dia setelah bersin dia mengeluarkan au-au suara yang enggak jelas tapi maksudnya alhamdulillah, maka kita ucapkan apa? Ya rahmukallah. Ya. Jadi enggak perlu dia mengucapkan dalam hati. Dia bisa dengan lisannya tapi enggak jelas. Atau dia punya bahasa apa namanya? Bahasa isyarat. Ya, saya enggak tahu alhamdulillah itu kayak apa? Ya, apa enggak tahu saya gimana, ya. Tapi kalau kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah walaupun tidak terucap dengan jelas, ya, maka kita tetap membalas dengan mengucapkan ya rahmukallah. Mohon penjelasan apa yang harus diucapkan ketika batuk, karena selama ini saya belum pernah mendapatkan keterangan. Apa ya batuk ya? Gak tahu saya. Ya, saya juga gak tahu kalau batuk itu bacanya apa. Ya, ya mungkin gak tahu saya bacanya apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah gak cocok. Ya, alhamdulillah gak cocok. Innalillahi juga nanti temennya tanya siapa yang sing mati siapa. Gak tahu saya. Gak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Hari ini kita membahas adab yang keempat, mendoakan orang yang bersin. Kita ulangi secara ringkas. Jadi kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Maknanya bisa dua. Yang pertama doa, yang kedua pemberitahuan. Kemudian setelah itu kita membahas tentang doa ini yarhamukallah diberikan kepada siapa? Orang yang mengucapkan alhamdulillah. Lalu apa hukumnya mengucapkan yarhamukallah? Ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah. Saya pribadi agak cenderung kepada pendapat yang pertama. Kalau yang bersin non muslim bagaimana? Tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Kalau kita mau mendoakan dia, maka doakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini ringkasan pengajian kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang seandainya tidak ada halangan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.